tak bisa menghadapimu. Percakapanmu dan pandanganmu, karena hatimu yang telah pergi. Kebekuanmu melumpuhkanku. Berpura-puralah kau masih sehati, karena selama ini kaulah yang aku cari. Kehilafanku hantarkan kita di dua arah yang jauh beda. Nafas terakhir perjuangan kita akhiri dengan nada yang indah. Cobalah kau bertahan sampai waktunya.